aja ya. Request dari anda semuanya, bareng New Palapa dan juga anda semuanya di sini. Monggo kembali Mas Bro. Hidup Atlantik. Atlantik memang hebat ya. Putra putri Atlantik memang benar-benar berkarya dan berprestasi ya. Terbukti pada malam hari ini penuh dengan rasa kebersamaan, penuh dengan rasa kekeluargaan. Udah